Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan kembali al-jurumiyah kita. Barakallahu fikum. Dan kita memasuki bab baru, yaitu babul maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Naam. Barakallahu fikum. Naam, silakan dibaca. Abu Isa membaca matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. باب المفعول الذي لم يسمى فاعله وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره. نعم. Barakallahu fikum. Qala mu'allif rahimahutaala babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu. Bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Wa huwal ismul marfu'ul ladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu. Yaitu isim marfu' yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Fa in kana al fi'lul madhiyan, jika fiilnya berupa fiil madi, duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirihi, maka huruf yang pertama dari fiil di doma dan di kasra sebelum huruf terakhir. Wa in kana mudhari'an, jika berupa fiil mudhari', duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirihi, dan di fathah sebelum huruf akhirnya. Wa huwa ala qismain, zahirin wa mudmarin, dan terbagi menjadi dua, yaitu zahir dan mudmar. Naam. Barakallahu fikum. Naam, ini bab yang kedua dari bab marfu'at. Naam, marfu'at yang pertama fa'il, al-fa'ilu. Naam. Marfu'at yang kedua berupa al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Naam. Barakallahu fikum. Seringnya disebut naibul fa'ili, naibul fa'il. Naam. Pengganti dari fa'il. Barakallahu fikum. Artinya apa? Di kitab-kitab yang lain judulnya itu naibul fa'ili, naibul fa'il. Ketika i'rab juga seringnya disebut sebagai naibul fa'ili, penggantinya fa'il. Naam. Barakallahu fikum. Mana yang lebih utama memberikan judul babul maf'ulil ladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya, atau naibul fa'ili, atau dengan judul naibul fa'il? Nah, banyak para ulama yang mengatakan yang lebih utama adalah judul naibul fa'ili, naibul fa'il. Nah, kenapa? Karena judul ini, judul naibul fa'il, lebih ringkas daripada judul al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu. Itu alasan pertama. Naibul fa'ili lebih ringkas, judul ini lebih ringkas daripada judul yang ada di kitab kita yang kita baca sekarang. Nah, barakallahu fikum. Juga alasan yang kedua, karena judul al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu mengesankan bahwa pengganti fa'il itu berasal dari maf'ul saja, dari maf'ul bihi saja. Nah, sedangkan judul na'ibul fa'il mencakup penggantian yang berasal dari maf'ul bihi dan juga yang bukan dari maf'ul bihi. Nah, bisa penggantian dari dorob, jar majrur, dari masdar. Nah, barakallahu fikum. Ya, perhatikan papan tulis biar menjadi jelas maksud dari judul. Nah, karena nanti yang akan kita pakai dalam i'rab atau dalam judul adalah naibul fa'il, bukan judul yang ada pada buku ini ya, al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu. Nah, barakallahu fikum. Contoh daroba amrun, daroba zaidun amron. Daroba zaidun amron, Zaid memukul Amr. Daroba fi'lun madin mabni alal fathi. Zaidun fa'ilun marfu'un alamatu rafi'hi doma ala akhirihi. Amran maf'ulun bihi mansub alamatu nasbihi fathah. Nah, ini bentuk kalimat yang fi'ilnya berupa fi'il ma'lum, belum masuk pembahasan kita. Kita akan merubah ini menjadi fi'ilnya fi'il majhul yang masuk dalam pembahasan kita, yaitu apa? Al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu. Nah, barakallahu fikum. Amron doroba zaidun amron. Apa tadi amron? Sebagai apa tadi amron? Maf'ul. Maf'ul yang fa'ilnya disebut atau tidak? Fa'ilnya disebut. Ini berarti maf'ul yang fa'ilnya disebut. Gitu ya. Nah, daroba zaidun amron ini maf'ul yang fa'ilnya disebut, yaitu ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul. Nah, sekarang kita masukkan contoh kalimat ini kepada bab yang kita baca, al-maf'ul alladhi lam yusama fa'iluhu, maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ya, mana itu maf'ulnya? Nah, maf'ulnya tidak disebut fa'ilnya, berarti amron dibiarkan, zaid kita buang. Yang tadi daroba zaidun amron, gitu ya, zaid kita buang, amron kita tetapkan. Ini namanya maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Mengerti? Nah, setelah itu, setelah fa'il kita buang, maf'ul kita tetapkan, maka bentuknya harus dirubah. Bentuk apa yang dirubah? Bentuk fi'ilnya. Nah, itu yang konsekuensinya, harus merubah bentuk fi'il. Yang tadi disebutkan fa'inka nama dian duma awaluhu wa kusiro maqobla akhirihi. Jika berupa fi'il madi, maka di doma huruf pertama dan di kasroh sebelum huruf terakhir. Doroba di doma huruf pertama menjadi du, dan di kasroh sebelum huruf terakhir. Apa huruf sebelum huruf terakhir? Ro. Nah, duriba, duriba kan. Setelah itu, apalagi yang kita rubah? Amron yang tadi maf'ul bihi mansub, karena dia sekarang menempati tempatnya fa'il. menempati tempatnya fa'il, kan fa'ilnya dibuang, maka dia menempati tempatnya fa'il, maka mengambil hukumnya fa'il. Apa hukumnya fa'il? Hukumnya marfu, yang tadinya amron kita baca amrun, nah, marfu, nah, menempati tempatnya fa'il. Nah, pertama dia menjadi marfu sebelumnya mansub, itu ya. Yang kedua dia menjadi pokok kalimat yang sebelumnya adalah bukan pokok. Yang ketiga berkaitan dengan hukum fiilnya, diberi ta'nits atau tidaknya mengikuti naibul fa'ilnya. Nah, itu diantara hukum-hukumnya. Nah, sekarang berubah menjadi duriba amrun. Duriba amrun ini sudah menjadi amrun, menjadi maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, ini judulnya, maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Benar enggak dari maf'ul amrun? Betul dari maf'ul. Berarti judul ini sesuai dengan contoh. Iya kan? Al maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu. Sekarang kita bikin contoh yang lain sehingga judul ini enggak akan sesuai. Nah. Contohnya sumtu, boleh juga soma Muhammadun, sama. Fa'ilnya siapapun ini sih. Sumtu yaumal khamis. Aku puasa pada hari Kamis. Sumtu yaumal khamisi. Soma Muhammadun yaumal khamis. Sama ya. Bedanya fa'ilnya kan? Sumtu yaumal khamis, aku puasa pada hari Kamis. Soma Muhammadun yaumal khamis. Muhammad puasa pada hari Kamis. Nah, sekarang mau kita i'rab ini. Sumtu fi'il dan fa'il kan, atau soma fi'ilun madin mabni ala sukun litisalihi bidomiri rof'in mutaharikin watak domir mutasil mabni ala dhomi fi mahli rof'in fa'il. Pembahasan kita kemarin nih. Yauma sumtu fi'il fa'il berarti ya. Yauma apa ini? Dorob. Nah, nanti akan datang pembahasan tentang dorob. Yoma dorob mansub alamatun aslihi fathah wa huwa mudhaf al khamisi mudhaf ilaih. Nah, kalimat yang kedua, soma Muhammadun yomal khamis, soma fi'ilun madin mabni alal fathi Muhammadun fa'ilun marfu'un alamatun aslihi doma. Yoma dorfu zaman mansub alamatun aslihi fathah wa huwa mudhaf al khamisi mudhaf ilaih majrur alamatun jarihi kasra. Mengerti? Nah, barakalafikum. Ada enggak maful bihinya? Enggak ada maful bihinya, adanya dorob. Nah, sekarang kita akan buang fa'il. Fa'ilnya kita buang. Yang fa'ilnya kita buang, kemudian kita jadikan bentuk fi'il majhul. Seperti pada doroba Zaidun Amron ya. Seperti itu kita akan rubah. Nah, kita buang sumtu, buang taknya. Sama Muhammadun kita buang Muhammadunnya. Nah, sehingga fiilnya tersisa adalah soma. Karena taknya dibuang, Muhammad dibuang. Nah, soma kita rubah menjadi fiil majhul. Nah, menjadi sima. Soma menjadi sima. Nah, ini beda dengan duriba ya. Kenapa? Karena ada iklalnya. Kalau fiilnya fiil sahih salin tanpa ada masalah, langsung kita terapkan di doma awal dan di kasrah sebelum huruf terakhir. Nah, kalau ini soma ada tahapan. Nah, barakalafikum. Ada yang bawa kitab sorok enggak? At-tasrif fi ilmi tasrif. Al-mumtai fi ilmi tasrif. Buka fi'il majhul dan ada contoh soma ada. Seperti ba'a, bi'a, soma, sima, qala, qila. Ada qila, ada qula, ada dua lugha, dua bahasa. Buka pembahasan fi'il majhul dan fi'il maklum. Pembahasan fi'il majhul dan maklum halaman berapa? Maksudnya nanti akan jadi pemberitahuan dalam pelajaran juga, ketika ada matan yang mengatakan huruf pertama di doma sebelum huruf terakhir di kasro, itu terlalu ringkas matan itu. Nanti silakan merujuk ke kitab itu rinciannya. Ketemu Abu Salma, halaman berapa? Halaman 187. Nah, coba antum baca halaman 188-nya. Ada enggak cara membuat fi'il majhul? Ada kan? Nah, nanti dibaca ya. Sekarang kembali ke papan tulis. Kesimpulannya soma menjadi sima, gitu aja gampangnya. Nah, lihat ke papan tulis. Sumtu yaumal khamis. Soma Muhammadun yaumal khamis. Kita buang fa'ilnya. Lalu setelah fa'il dibuang, kita ubah soma menjadi fi'il majhul. Apa fi'il majhulnya? Sima. Fi'il majhulnya sima. Setelah fi'ilnya kita rubah menjadi sima, i'lalnya nanti kita lihat di kitab itu biar enggak membingungkan antum. Setelah kita ubah menjadi fi'il majhul yang soma menjadi sima, setelah itu kita ubah, apa yang kita ubah selain maful bihi yang kita dapati di kalimat tersebut? Apa itu? Dorof yang kita dapati. Yaumul khamis kita baca menjadi sima yaumul khamis. Nah, berarti ada yang selain maful menggantikan fa'il, ya enggak? Ada selain maful bihi yang menggantikan fa'il, mengerti? Apa yang menggantikan sekarang? Dorob yang menggantikan. Nah, itu kan? Nah, yang menggantikan dorob. Apa arti sima yaumul khamis? Kalau tadi soma Muhammadun yaumul khamis, apa artinya? Muhammad puasa pada hari Kamis. Kalau ini apa artinya? Sima yaumul khamis. Artinya dilakukan puasa pada hari Kamis tanpa kita ketahui siapa pelakunya. Majhul kan gitu? Kalau tadi doroba Zaidun Amron, apa artinya? Zaid memukul Amr. Ketika Zaid kita buang, duriba Amrun, apa artinya? Amr dipukul. Kita enggak tahu siapa fa'ilnya, gitu kan? Nah, baik berasal dari doroba Zaidun Amron atau doroba Ustadzu Amron atau doroba Abi Amron, semuanya akan berubah menjadi duriba Amrun tanpa melihat siapa fa'ilnya. Begitu juga sumtu yaumal khamis, soma Muhammadun yaumal khamis, atau soma akhi yaumal khamis, atau somat umi yaumal khamis. Ketika fa'ilnya dibuang, semuanya menjadi sima yaumul khamis. Apa artinya? Telah dilakukan puasa pada hari Kamis. Naam. Barakallahu fikum. Naam. Itu contoh untuk yang berupa dorob, ya. Naam. Contoh untuk jar majrur sekarang, yang menggantikan fa'il. Naam. Marartu bi Zaidin. Apa artinya? Assalamualaikum. Marartu bi Zaidin, apa artinya? Aku melewati Zaid, aku melewati Zaid. Atau Marra Muhammadun bi Zaidin. Apa artinya? Muhammad melewati Zaid. Iya kan? Iya. Kita buang sekarang fa'ilnya. Marartu, kita buang ta'nya menjadi marra. Marra Muhammadun bi Zaidin. Muhammad kita buang fa'il menjadi marra bi Zaidin. Mengerti? Nah, setelah kita buang fa'il, kita cari sesuatu yang lain yang bisa menggantikan fa'il. Apa yang kita dapati? Bi Zaidin, jar majrur kan? Iya. Nah, maka ini yang menggantikan fa'il, jar majrur ini. Berarti jar majrur juga bisa mengganti fa'il, bukan sekedar maf'ul yang mengganti fa'il. Yang tadi disebutkan apa? Yang judul yang kita baca di kitab ini, Al-maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu. Maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Contohnya daraba Zaidun Amron. Zaidun kita buang, Amrun menjadi Amrun yang maf'ul menjadi fa'il kan, sekarang gitu sekarang. Yang disebut dengan naibul fa'il. Berarti judul ini mengesankan bahwasanya maf'ul itu berasal dari naibul fa'il itu berasal dari maf'ul. Nah, ini kan maf'ul ya. Al-maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu. Maf'ul apa? Maf'ul apa maksudnya? Maf'ul bihi ini, maf'ul bihi. Nah, seperti daraba Zaidun Amran. Nah, ini mengesankan judul ini al-maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu mengesankan bahwa naibul fa'il itu berasal dari maf'ul bihi saja. Padahal kenyataannya naibul fa'il bisa berasal dari darab seperti yang tadi disebutkan sima yaumul khamis. Bisa juga berasal dari jar majrur seperti apa? Marartu bi Zaidin. Marra Muhammadun bi Zaidin. Fa'il kita buang menjadi murra. Setelah kita buang fa'il, kita rubah bentuk fi'il, fi'ilnya. Fi'ilnya menjadi majhul. Murra bi Zaidin. Murra bi Zaidin. Nah, lihat. Murra di sini fi'il madinya yang sudah menjadi fi'il majhul. Nanti kita akan irob lengkap ya. Bi Zaidin baharful jar, Zaidin majrur bi ba. Nah, jar majrur ini menempati kedudukan naibul fa'il. Artinya apa murra bi Zaidin? Zaid telah dilewati. Yang tadi disebutkan aku telah melewati Zaid. Muhammad telah melewati Zaid, gitu kan? Ketika fa'ilnya dibuang artinya Zaid telah dilewati. Siapa yang melewati? Tidak tahu, karena enggak disebutkan di dalam kalimat. Naam. Itu. Naam. Berarti judul, kembali ke judul lagi. Kita masih masuk judul ini. Naibul fa'ili. Penggantinya fa'il. Judul naibul fa'il dengan judul al-maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu, mana yang lebih baik? Naibul fa'il, naibul fa'il lebih baik. Kenapa? Karena pertama lebih ringkas. Ucapan ini lebih ringkas, naibul fa'il, penggantinya fa'il. Yang kedua, ucapan al-maf'ul yang pengganti fa'ilnya dalam kenyataan maafan. Judul ini al-maf'ul alladzi lam yusama fa'iluhu mengesankan bahwa maf'ul naibul fa'il itu mengesankan naibul fa'il itu hanya berasal dari maf'ul. Padahal naibul fa'il itu bisa berasal dari dorob, jar majrur, termasuk juga dari masdar. Masdar juga bisa. Nah, barakallahu fikum. Nah, itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian. Wa huwal ismul marfu alladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu, yaitu isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Nah, itu pengertiannya. Pengertian ini cocok untuk naibul fa'il juga. Hanya yang kita rubah judul aja tadi. Isim marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya, yaitu fa'ilnya enggak disebutkan bersama konteks kalimat tersebut. Nah, yang pertama dia itu isim, berarti terkecualikan fi'il dan huruf. Artinya apa? Artinya naibul fa'il bukan dari huruf, bukan dari fi'il. Nah, barakallahu fikum. Nah, kemudian al-marfu, pengertian marfu ini mengecualikan mansub dan majrur. Artinya naibul fa'il itu dia marfu, rafa' marfu tandanya doma atau penggantinya doma. Nah, lalu pengertian berikutnya lam yudkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Nah, seperti pada contoh-contoh kalimat yang kita buat. Lihat, daraba Zaidun Amron menjadi duriba Amrun. Mana naibul fa'ilnya? Amrun. Isim bukan? Isim. Marfu bukan? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Doma. Kemudian setelah itu dalam pengertian tidak disebutkan fa'ilnya. Ada enggak fa'ilnya? Enggak ada fa'ilnya. Begitu juga kita baca yang sima yaumul khamis. Mana naibul fa'il? Yaum. Yaum naibul fa'il. Isim bukan? Isim. Marfu enggak? Marfu. Apa tanda rafa'nya? Doma. Ada enggak fa'ilnya di kalimat ini? Tidak. Enggak ada. Sesuai pengertian ya. Iya. Lalu murra bi Zaidin. Zaid dilewati. 6. Mana naibul fa'ilnya? Nah, jir majrur fi mahali raf'in. Nah, ini baru yang fi mahal. Fi mahali raf'in. Karena enggak seperti yang barusan kita baca amrun yaum, jelaskan dia marfu. Karena itu kita baca marfuun. Kalau ini fi mahali raf'in. Jarrun wa majrurun fi mahali raf'in naibul fa'il. Seperti nanti kalau bentuknya domir yang akan kita baca ya. Duribtu apa artinya? Aku dipukul kan? Mana naibul fa'ilnya? Domir tak di sini. Wa tak domir mutasil mabni ala domi fi mahali raf'in naibul fa'il. Nah, seperti kita mengucap murabi Zaidin jar majrur fi mahali raf'in naibul fa'il. Duribtu juga tak di sini domir mutasil mabni ala domi fi mahali raf'in naibul fa'il. Nah, artinya naibul fa'il itu bisa berupa isim dhahir seperti contoh duriba amrun sima yaumul khamis, atau bisa berupa isim domir nanti yang akan kita baca sebentar lagi yaitu duribtu insyaallah, atau bisa berupa fi mahali raf'in naibul fa'il seperti kalau berupa jar majrur atau jar majrur ini bi zaidin. Nah, atau dalam bentuk masdar muawwal, bisa juga dalam bentuk masdar muawwal. Barakallahu fikum. Nah, kita lanjutkan. Fa in kana al fi'lul madhiyan duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jika berupa fi'il madi, maka huruf yang pertama di doma dan di kasrah sebelum huruf terakhir. Artinya apa? Untuk membuat naibul fa'il, untuk menjadikan dalam kalimat itu ada penggantinya fa'il, maka setelah membuang fa'il harus merubah fi'il madi atau fi'il mudhari' tersebut menjadi fi'il majhul. Nah, atau lebih ringkasnya merubah fi'il ma'lum menjadi fi'il majhul. Fi'il ma'lum itu fi'il yang memiliki fa'il ya, disebut fi'il apa? Ma'lum, seperti doroba Muhammadun, kataba Muhammadun, fataha Muhammadun, atau fatahtu atau fatahtum dan yang semisalnya, itu namanya fi'il ma'lum. Fi'il-fi'il yang memiliki fa'il. Kalau fi'il ma'lum ini kita rubah menjadi fi'il majhul, maka fa'ilnya kita buang. Kemudian fa'ilnya digantikan oleh perkara yang lain seperti maf'ul atau yang lainnya yang menempati posisi fa'il yang disebut dengan naibul fa'il. Nah, setelah tadi kita membuang fa'il, maka fi'ilnya kita ubah menjadi fi'il majhul. Bagaimana cara merubahnya? Fa in kana al fi'lul madiyan duma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Jika fi'ilnya berupa fi'il madi, maka huruf pertama di doma dan di kasrah sebelum huruf terakhir. Naam. Wa in kana mudhari'an, jika fi'ilnya fi'il mudhari', duma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Naam, kemudian setelah itu disebutkan pembagiannya dan contohnya. Naam. Barakallahu fikum. Dibaca kitab Syarah Al-Mumti' tentang cara membuat fi'il majhul. Dari situ aja penjelasannya. Yang sudah dari buku sehingga murja'ahnya lebih gampang. Ya, dibaca. Ya, kita dengarkan. Halaman berapa? 188. Ya, 188, ya. Cara membuat fi'il mudhari majhul. Yang madinya ada enggak? Ada. Ada. Madi dan mudhari ada. Mudhari tadi. Ini jadi satu di penjelasannya, cuma di judulnya mudhari. Ya, berarti perbaiki judulnya. Cara membuat fi'il madi dan mudhari majhul. Cara membuat fi'il mudhari dan fi'il madi majhul. Iya. Nah. A. Jika berupa fi'il mudhari dari fi'il madi sulasi dan rubai yang tidak diawali ta tambahan dan hamzah wasol, maka cara membuatnya dengan mengdhamah huruf pertama dan memfathah sebelum huruf akhir. Nah. Contoh. Yadribu menjadi yudrobu. Yadribu menjadi yudrobu, mendhamah huruf pertama dan manfathah sebelum huruf terakhir kalau fi'il mudhari, gitu ya. Yudrobu. Kemudian yukrimu menjadi yukromu. Ya, terus. Yu'allimu menjadi yu'allamu. yudharibu menjadi yudharabu, yudahriju menjadi yudahroju. B. Ya. Jika berupa fi'il mudhari dari fi'il madi yang ada tambahan ta, maka dengan dhammah huruf awal dan memfathah atau membiarkan sebelum huruf akhir. Contohnya, yata'allamu menjadi yuta'allamu, yataba'adu menjadi yutaba'adu, yatadahroju menjadi yutadahroju, yataghafalu an anil amri menjadi yutaghafalu anil amri. Ya, terus. C. Jika berupa fi'il mudhari dari fi'il madhi yang dimulai dengan hamzah wasol, maka dengan mendhammah huruf awal dan memfathah sebelum huruf akhir. Intolako yantoliku yuntolaku bizaidin. Istakhroja yastakhriju yustakhroju. Iqtadaro yaqtadiru yuqtadaru. Udah. 6. Terus? Udah. Ada cara membuat fi'il majhul dari mu'tal ain. Oh, fi'il madi nomor 1 tadi ternyata. Nomor halaman 187. Fi'il madi kelewat. Iya. Yeah. Ya, baca yang fi'il madi. Cara membuat fi'il madi majhul. A. Jika berupa fi'il madi sulasi terdiri dari 3 huruf atau yang rubai 4 huruf yang tidak diawali ta ataupun hamzah wasol, maka cara membuatnya dengan mendhamma huruf pertama dan mengkasrah huruf sebelum huruf akhir fi'il. Contohnya, dharaba dhuriba, akrama ukrima, allama ulima, dharaba dhuribu dhuriba dhuriba, dahroja dahriju. Jika berupa fi'il madi duhrija, duhrija, ya. Dahroja menjadi duhrija. Jika berupa fi'il madhi lebih dari 3 huruf, maka dimulai dengan tak tambahan, maka huruf yang kedua di dhammah mendhamma huruf pertama dan kedua setelah, serta mengkasrah huruf sebelum akhir. Contoh, ta'allama tu'allima tu'ullima. Oh iya, benar. Ta'allama menjadi tu'ullima. Taba'ada tubu'ida. Iya. Kemudian tadakhroja tudukhrija. Tudukhrija. Iya. Taghaffala 'anil amri tughafilu. Tughufilu. Tughufila. Tughufila. Naam, tughufila. Anil amri. Anil amri. Atau diawali dengan hamzah wasol, maka huruf yang ketiga juga didhammah. Mendhammah hamzah wasol huruf pertama dan ketiga serta mengkasrah huruf sebelum huruf akhir. Contoh, intolako intuliko bizaidin. Istakhroja istukhrija. Ustukhrija. Ustuh ya. Ustukhrija. Iqtadaro uktudiro. Uktudiro, naam. Lalu yang fi'il mu'talnya. Cara membuat fi'il majhul dari fi'il mu'tal'ain. A. Jika berupa fi'il madhi sulasi mu'tal'ain seperti ba'a dan qola, maka ada 3 lughah bahasa, yaitu 1. Mengkasrah huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi ya, dan ini bahasa yang paling fasih. Ya. Contohnya, qala qila. Nah, qala menjadi qila. Ba'a menjadi bi'a. Iya. Ikhtaro. Ikhtaro menjadi ikhtiro. Nah. Inqadalahu menjadi inqida. Inqidalahu, nam. Dua, mendhamma huruf sebelum alif dan merubah alif menjadi wawu, ini dan ini bahasa yang lemah. Ikhtaro, ikhturo. Inqadalahu menjadi inquda. Qala menjadi ungkuda, dibaca ungkuda, ungkuda ya, iya. Ungkuda. Iya. Qala menjadi qula. Ba'a menjadi bu'a. Nah, cukup hasab barakallahu fikum. Syahidnya, kenapa tadi diminta Abu Salma membaca cara membuat fi'il madi dan fi'il mudhari yang maklum menjadi majhul? Syahidnya, untuk mengerti ma'iful fa'il itu harus mengerti perubahan fi'il. Kalau enggak mengerti, enggak bisa. Nah, sehingga apa? Catatan itu sudah ada di antum, karena rata-rata dari antum sudah punya bukunya, iya kan? Dibaca ulang, itu baca ulang, dipahami dan dihafal. Sebab pembahasan ma'iful fa'il enggak akan bisa mengerti dengan baik tanpa mengerti perubahan fi'il. Itu bagian syarat yang harus dimengerti dalam bab ini. Bab apa namanya? Naibul fa'il. Atau bab al-fa'il alladhi lam yusama fa'iluhu. Sebab apa tadi disebutkan? Naibul fa'il berasal dari penggantinya fa'il. Yang menggantikan bisa maful bihi, bisa dorob, jar majrur, atau bisa juga masdar. Seperti apa masdar itu? Dorob itu dorbatan. Aku memukul sekali pukul. Kita buang taknya, fa'ilnya ya. Dorob itu dorbatan. Menjadi duriba. Duriba durbatun. Duriba durbatun. Telah dilakukan pemukulan sekali pukul. Duriba durbatun. Duriba durbatun. Assalamualaikum. Nah, setelah kita mengetahui selain fa'il itu bisa menggantikan fa'il ya, yang tadi apa? Naiful maf'ul atau dorob dan lain sebagainya bisa menggantikan. Setelah itu, setelah kita membuang fa'il kemudian menggantikan yang lain menjadi posisinya fa'il, kita harus bisa merubah fi'ilnya. Yang tadinya fi'ilnya maklum menjadi fi'il majhul. Nah, ini istilah fi'il majhul, ini istilah yang masyhur saja. Yang lebih tepatnya bukan fi'il majhul namun fi'il mughayyar, mughayyaru sighatin. Fi'il mughayyaru sighatin itu fi'il yang bentuknya diubah. Yang tadi perubahan yang sudah dibaca sama Abu Salma. Ya, namun bahasa yang masyhurnya fi'il majhul. Naam. Barakallahu fikum. Kenapa majhul? Karena fa'ilnya tidak diketahui sehingga majhul, gitu kan? Nah, dari situ mengatakan fi'il majhul itu karena fa'ilnya tidak diketahui. Doroba Zaidun Amron menjadi Duriba Amrun. Amrun dipukul, mana fa'ilnya? Enggak diketahui kan? Sima yaumul khamis, dilakukan puasa pada hari Kamis. Siapa fa'ilnya? Enggak diketahui. Maka dikatakan fi'ilnya majhul. Namun di sana ada fi'il-fi'il yang ketika dimajhulkan fa'il tetap diketahui. Seperti apa? Khalaqallahul insana, Allah menciptakan manusia. Iya kan? Kita buang fa'ilnya itu Allah menjadi apa? Khuliqal insanu, manusia diciptakan. Manusia diciptakan. Sekarang fa'ilnya dikatakan majhul enggak? Enggak majhul. Nah, fa'ilnya kita tahu siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Hanya tidak disebutkan dalam kalimat tadi yang seyogyanya khalaqallahu insana diubah menjadi khaliqal insanu, enggak disebutkan karena apa? Untuk meringkas ucapan sehingga lebih ringkas. Karena mengucap khalaqallahul insana itu panjang, kalau khaliqal insanu lebih ringkas. Nah, kan gitu. Atau alasan lainnya seperti alasan karena fa'il sudah diketahui. Karena fa'il sudah diketahui sehingga tidak perlu untuk disebutkan misal. Nah. Contoh ini seperti khaliqal insanu ataupun contoh yang semisalnya seperti apa? Orang miskin, ada orang yang ingin menyembunyikan sedekahnya. Antum bersedekah, antum bilang tusudikal yauma alal miskin. Hari ini telah dilakukan sedekah kepada orang miskin. Asalnya apa? Tasodaktu alal miskin. Asalnya aku bersedekah kepada orang miskin, gitu kan? Namun kalau antum mengucap ini khawatir riya, iya enggak? Khawatir riya atau mungkin khawatir terjumus dalam riya sehingga antum mengatakan tusudika alal miskin. Telah dilakukan sedekah pada orang miskin. Sekarang ucapan tusudika alal miskin, fa'ilnya diketahui enggak? Antum sendiri yang ucap dan antum sendiri yang bersedekah, diketahui enggak? diketahui diri sendiri. Sengaja enggak disebutkan karena apa? Karena menyembunyikan. Untuk menyembunyikan siapa fa'ilnya. Nah, artinya apa? Tidak semua fa'il itu majhul. Tidak semua fa'il itu majhul. Ada yang sengaja dimajhulkan, ada yang memang tidak disebutkan karena sudah diketahui atau karena alasan lainnya. Sehingga yang lebih tepat apa bahasanya? Fi'lun mughayyaru sigatin, fi'il yang bentuknya diubah. Nah, dan nah itu yang nanti akan kita terapkan dalam praktek mengi'rab. Kita ucapkan fi'lu mughayyaru sigatin, fi'il yang bentuknya diubah. Kalau yang lain mengucap fi'lun majhulun, fi'il majhul, itu yang sering antum dengar, fi'lun majhulun. Namun sebisa mungkin dalam memberikan ibarat untuk i'rab atau untuk yang semisalnya, yang paling selamat, yang paling baik. Ya gitu kan. Nah, barakallahu fikum. Mengerti, untuk mengerti ini pelajaran kita bagi ini belum selesai pelajaran ini, akan kita lanjutkan. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa bab ini yaitu bab apa? Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, bab maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya. Ini judul yang dipakai oleh sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain memakai judul Naibul Fa'ili. Nah, mana yang lebih baik? Judul Naibul Fa'il atau Al-Maful Aladhi Lam Yusama Fa'iluhu? Naibul Fa'il lebih baik. Judul Naibul Fa'il lebih baik karena lebih ringkas. Dan yang kedua, fi'il tidak hanya maf'ul. Karena yang menggantikan fa'il itu bukan sekedar maf'ul bihi, namun juga bisa dorob, jar majrur, bisa juga masdar. Nah, barakallahu fikum. Itu ya. Kemudian setelah itu kita masuk kepada pengertian. Apa itu pengertiannya? Al-ismul marfu alladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu. Nah, pengertian ini juga masih kusur, ada kekurangan, masih ada kritikan. Nanti antum bisa mendapatkan pengertian yang lebih lengkap di kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, disitu ada pengertian lebih lengkap. Artinya sebisa mungkin pengertian itu pengertian yang tidak ada padanya kekurangan. Di sini berarti Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi, afan. Santum. Al-Mumti' fi Ilmi Nahwi yang kitabnya masih dalam koreksi ya, belum dicetak. Nanti kalau sudah dicetak antum bisa murojaah di situ. Maksudnya di sini sekedar bahasa isyarat. Nanti untuk lebih tahu rinci dan lebih baik baca kitab itu supaya lebih ringkas dalam penjelasan. Nah, apa pengertiannya? Kita bahas yang ada di buku pengertiannya. Al-ismul marfu alladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu. Ism marfu yang tidak disebutkan bersamanya fa'ilnya. Nah, isim karena dia itu berupa isim, maka terkecualikan apa tadi? Fi'il dan huruf. Fi'il dan huruf bukan menjadi naibul fa'il. Kemudian marfu', karena dia itu marfu'. Artinya apa? Naibul fa'il itu marfu', tanda rufaknya dhamma. Terkecualikan mansub dan majrur. Naam. Alladzi lam yudzkar ma'ahu fa'iluhu, yang tidak disebutkan fa'ilnya, seperti pada contoh-contoh yang tadi dijelaskan. Lalu masuk ke berikutnya. Apabila berupa fi'il madi, maka huruf pertama di doma dan sebelum huruf terakhir di kasro. Sudah ada perincian dari Abu Salma membaca kitab Al-Mu'ti' fi Ilmi Tasrif tentang fi'il madi yang 3 huruf atau yang lebih dari 3 huruf, tentang fi'il madi yang tanpa berawalan hamzah wasal atau yang berawalan ta, gitu kan. Masing-masing ada perincian cara membuatnya. Begitu juga untuk fi'il mudoreknya. Begitu juga untuk fi'il yang ajwab. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian wa in kana al-mudhari'an huma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Jika berupa fi'il mudhari', maka huruf pertama di dhamma dan sebelum huruf terakhir di fathah. Naam. Alaq wa huwa alaq ismain, dan terbagi menjadi 2, zahirin dan mutmar. Naam. Kemudian akan dirinci apa itu dohir contohnya, kemudian mutmar juga akan dirinci. Nah, barakallahu fikum. Nanti rinciannya ini ada berupa fi'il madi dan fi'il madi aja yang ada mudoreknya ya. Nah, insyaallah nanti kita bahas juga mudhari'nya. Seperti kemarin yang bab fa'il kita baru bahas fi'il madhi ya. Yeah. Mudhari'nya baru sekilas kan? Iya. Yeah. Nah, nanti kita bahas bersama dengan fi'il majhul. Nah, karena sama saja. Iya. Yeah. Bedanya ngucap fa'il dan naibul fa'il aja. Dari sisi mencari fa'ilnya dan naibul fa'ilnya sama. Gitu kan? Iya. Kalau misalkan yudrobuna wawu di situ naibul fa'il, kalau yadribuna wawu sebagai fa'il. Fa'il, nah itu. Jadi pembahasan ini, pembahasan yang masih belum mengerti mencari fa'il pada fi'il mudhari bisa dicari ketika membahas, bisa dibahas ketika membahas ini. Naibul fa'il ketika membahas fi'il mudhari-nya. Nah. Barakallahu fikum. Nah, yang ini akan kita bahas nanti pada kesempatan mendatang insyaallah taala. Membahas tentang pembagian naibul fa'il terbagi menjadi dua, dhohir dan mutmar. Yang mutmar itu artinya domir, yang nanti akan dicontohkan untuk fi'il madi dan juga untuk fi'il mudhari'nya yang tasrif lengkap lugawi yang 14 bentuk ke bawah itu. Nah, ada pertanyaan? Murra fi'il majhul. Marra marara menjadi murira. Marara asalnya marara menjadi marra. Kemudian murira menjadi murra. Gitu kan? Marara fa'ala wasannya. Kan gitu. Murira wasannya apa? Fu'ila. Kemudian terjadi padanya i'lal karena ada dua huruf yang sama yaitu ra, maka diidghom menjadi murra. Menjadi marroh yang yang maklum, murroh yang majhul. Nah, fi'il maklum itu berarti fi'il yang masih tetap dalam asli keadaannya, keadaan wazannya ya. Kalau kita katakan fi'il majhul atau fi'il mughayyaru sighatin berarti sudah dirubah. Nah, kenapa harus merubah? Kenapa harus merubah fa'il, merubah bentuk fi'il, Afan? Kenapa harus merubah bentuk fi'il? Karena itu diantara hukum hukum setelah kita hukum-hukum naibul fa'il, karena itu diantara hukum-hukum naibul fa'il kita apa? Ketika ada penggantinya fa'il, yang pengganti fa'il ini bisa berasal dari maful bihi atau dari dorob atau jar majrur ya, maka penggantinya ini mengambil hukumnya fa'il. Apa hukumnya? Yang tadinya mansub menjadi marfu atau menjadi fi mahali raf'in. Kemudian juga yang tadinya bukan pokok kalimat menjadi pokok kalimat. Doroba Zaidun Amron. Yang pokoknya Doroba Zaidun. Zaid memukul. Amron gak pokok. Artinya kalau Amron kita buang, kalimatnya sempurna. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Sempurna gak? Sempurna karena ada fi'il dan fa'il. Itu sempurna. Tanpa menyebut maful gak masalah. Nah itu ya. Nah, namun ketika sudah maf'ulnya sudah menjadi naibul fa'il, duriba zaidun, maka ketika itu enggak boleh dihapus. Duriba zaidun, zaid dipukul atau amrun ya. Duriba amrun, amrun dipukul. Enggak boleh antum mengucap duriba berhenti. Berarti di situ belum ada naibul fa'ilnya. Nah, kecuali kalau kalimatnya dirubah amrun duriba, maka ada naibul fa'il yaitu huwa, gitu ya. Nah. Kemudian setelah itu apa yang dirubah? Fi'ilnya kita rubah. Kalau fi'ilnya enggak dirubah nanti bisa terjadi kesalahan lagi. Tadi doroba zaidun amrun. Sekarang kalau enggak dirubah, apa kesalahan yang bisa muncul? Doroba zaidun amrun. Kita buang zaidun, iya enggak? Lalu amrun menjadi amrun kan? Menggantikan. Kalau enggak dirubah menjadi doroba amrun. Jadi apa? Amrun memukul, padahal yang diinginkan amrun itu dipukul. Ya kan itu, sehingga fi'il ini harus dirubah. Yang tadinya doroba menjadi duriba. Nah ini maka termasuk pokok, harus kita termasuk pelajaran pokok dalam bab naibul fa'il harus bisa merubah fi'il ma'lum menjadi majhul. Karena itu dibaca ulang yang al-mumtafi'il fi tasrif ya, karena sudah dirinci di situ. Kalau enggak dirinci di situ akan dijelaskan di di sini. Tapi karena sudah ada di situ, insya Allah sudah tercukupi antum bisa maca. Iya kan? Iya. Nah, maksud Mas Afif itu umroh itu sama fi'il amr ya. Fi'il amrnya maro kan muro juga ya. Kalau fi'il amrnya muro, maro, maro ya muru ya muro. Fi'il muro. Muro. Fi'il amrnya maro ya muru bisa muro, ada tiga wajah. Muro, bisa muru, bisa muri. Muro, muri, muro, muru, muri. Fi'il amrnya itu. Fi'il amrnya nanti di pembahasannya i'lal yang seperti ini ada tiga wajah. Karena dari wazan fa'ala yaf'ulu, maro yamuru. Kalau wazannya fa'ala fa'ala yaf'ilu seperti faro yafiru. Faro yafiru apa fi'il amrnya? Furu. Menjadi firro. Nah, jadi firro. Kalau yang fathah apa? Sama yasamu ya. Sama yasamu apa fi'il amrnya? Menjadi sama. Sama atau sami. Nah, fi'il amrnya. Kalau ini firro atau firri. Yang tiga wajah, yang dari fa'ala yaf'ulu tiga wajah. Jadi kalau murinya dari konteksnya dia sama yang itu majhul, muro sama amr. Iya, membedakannya dari konteks. Kalau ketika kita dapati fi'il majhul muro dan fi'il amr muro, apa yang membedakan konteks kalimat? Konteksnya seperti apa dalam kalimat? Antum bilang ya Zaidu muro bi Zaidin. Nah, misal berarti muro di situ artinya untuk fi'il majhul. Nah, fi'il amr muro. Ya Zaidu muro bi amrin. Ada lagi pertanyaan? Fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang kan berarti maknanya berubah juga. Jadi amrun. Iya. Kalau yang di itu tidak ada perubahan. Enggak ada perubahan bentuknya enggak ada, tapi kedudukan. Kedudukan. Jadi tadi ada pertanyaan kalau doroba Zaidun amron, amron berubah dari amron menjadi amrun. Ya, itu. Tapi kalau marartu bi Zaidin, ketika taknya dibuang, fa'ilnya ya menjadi muro bi Zaidin, nggak ada perubahan, masih Zaidin kan. Nah itu yang tadi dalam pembahasan kita, kenapa lebih baik mengucap naiful fa'il, karena naiful fa'il itu bukan hanya dari maful bihi, tapi juga bisa dari jar majrur, seperti muro bi Zaidin. Fa'ilnya dibuang, sekarang nggak ada fa'il, kemana fa'ilnya? Dibuang lalu nggak ada yang menggantikan, maka gantikan bi Zaidin ini menggantikannya. Tapi tetap bi Zaidin karena jar majrur, enggak berubah menjadi murra Zaidun gitu, enggak berubah menjadi. Tapi artinya sama ya kan sebenarnya. Yang apa? Murra Zaidun sama murra bi Zaidin. Secara kalimatnya salah karena marra itu harus ada rubah. Murra. Iya, marra itu fi'il marra ya, ya muru harus ada huruf, harus ada huruf jarnya. Karena kalau huruf jarnya dibuang salah. Nah itu. Dia itu seperti bi Zaidin itu seperti objek. Namun objeknya harus butuh bantuan kepada huruf jar. Butuh bantuan huruf jar, butuh perantara huruf jar. Nah. Satu lagi ya. Iya. Kalau kita mendapati tulisan tanpa harokat doroba amrun atau duriba amrun gitu ya. Iya. Melihat konteks kalimat. Konteksnya konteks kalimat seseluruhannya apa di situ? Lagi pembahasannya tuh pembahasan apa? Nah, di situ. Nah, kalau enggak ada konteks kalimat apapun, tiba-tiba antum disodorkan tulisan isinya dua kata. Dot, roba, satu kata, belakangnya Zaidun ya. Nah, maka di situ bisa dua, dua wajah. Bisa antum baca Doroba Zaidun, bisa membaca Duriba Zaidun. Nah, itu. Kalau enggak ada tanda-tanda, tidak ada korinat yang menjelaskan ini majhul atau maklum, maka apa? Maka dua-duanya bisa diterapkan. Boleh kita mengatakan Doroba Zaidun, boleh mengatakan Duriba Zaidun. Artinya beda. Doroba Zaidun, Zaid memukul. Kalau Duriba Zaidun, Zaid dipukul. Nah, itu lihat pada konteks kalimat. Nah, barakallahu fikum. Kemudian bagaimana kalau dalam kalimat itu ada maf'ul, ada maf'ul bihi, ada dorof, ada jar majrur, mana yang menggantikan, mana menggantikan ibul fa'ilnya? Menggantikan fa'ilnya mana? Iya. Seperti apa? Dorob tu syaitan doroban syadidan yaumal jum'ati amamal amiri bidarihi. Ini lengkap di sini ada semua. Dorob tu syaitan doroban. Ini masdar kan ini? Iya. Doroban syadidan yaumal jum'ati. Yaumal Jum'ati amamal amiri. Dorob enggak? Nah, cukup yang ini yaumal Jum'ati aja. Dorban sadi dan yaumal Jum'ati fidarihi. Di rumahnya. Jar majrur kan? Ya. Dorob tu ada fi'il dan fa'il. Syaidan ada maful bihi. Dorban sadi dan sebagai masdarnya maful mutlak. Dorban maful mutlaknya. Atau masdar dari maful mutlak sadidannya sifat yauma dorob fidarihi jar majrur. Nah, ini semuanya ini kalau dalam pembahasan kita semuanya bisa menggantikan fa'il kan. Nah, namun yang dipilih harus satu. Dorob tu zaidan, maka tu-nya kita buang menjadi duriba zaidun Dorban sadid dan yomal jumati fidarihi. Nah ini. Duriba menjadi duriba zaidun dorban sadid dan yomal jumati fidarihi. Nah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Pertemuan mendatang mengirob nahwul fa'il ya, baik yang dohir ataupun yang domir. Nah, mengirob mempraktekannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.